Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala syarih rahimallahu taala waswabu dan yang benar annahu la yukhadhu maqbulan fi kulli halin, bahasanya hal-hal di atas tidaklah diterima dalam setiap keadaan. Ma'a di samping anni tadabbartu, aku telah renungkan perkataan Ibnu Mundzir rahimallahu, dan aku jumpai bahasanya annahu daiman, beliau selalu jika menukil ijma mengatakan ijma orang-orang yang aku hafal perkataannya dari para ulama. Wa bihadza, maka Ibnu Mundzir dengan ungkapan semacam ini dia telah ihtafadha li nafsihi, telah melakukan tindakan antisipasi. Maka beliau tidak mengklaim ijma semua ulama. Beliau cuma mengklaim ijma semua ulama yang beliau ketahui. Dan Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sebagaimana kemampuannya. Walakin anak akan tetapi kami ma'adhalika, meskipun demikian kami katakan jika seorang itu mutola'ahnya luas, maka boleh jadi meskipun kalimatnya semacam di atas itu telah resmi ijma. Namun jika orang tersebut adalah orang yang tidaklah mengetahui kecuali orang-orang di sekelilingnya, maka perkataannya ini tidaklah tergolong ijma dan tidak bisa dipercaya dan tidak bisa kita nilai kalau itu adalah ijma atau konsensus seluruh ulama. Misalnya ada seorang yang mengatakan, ada seorang yang mengatakan dan dia adalah orang yang tidaklah belajar kecuali cuma madhab Hambali dalam satu masalah. Waqal, dia mengatakan hadza ijma, ini kesepakatan orang-orang yang aku hafal perkataannya dari para ulama, maka perkataannya tidak teranggap karena dia tidaklah hafal kecuali satu perkataan saja, atau dia tidaklah hafal kecuali kaulan qalilan, perkataan yang sedikit dari perkataan ulama yang demikian banyak. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya nukilan ijma itu nanti melihat orangnya, ya, melihat orangnya apakah dia adalah seorang yang rajulun mausu'i, seorang yang enklopedis, yang tahu, bisa kita katakan tahu semuanya. Maka kalau orang yang model semacam itu, ya, ketika dia mengatakan ijma, maka nilainya ya, sangat berkualitas. Namun kalau orang itu cuma ilmunya terbatas, maka nukilan ijma'nya meskipun itu bersyarat ijma' orang-orang yang saya ketahui, ya, maka ya, yang diketahui cuma sedikit, jadinya ya, tidak begitu memiliki banyak nilai. Namun kalau dari apa yang tadi kita baca, nampaknya Syekh Ibnu Utsaimin tidak menegaskan posisi Ibnul Mundzir itu termasuk orang yang pertama ataukah jenis orang yang kedua. Beliau cuma mengatakan kalimat telah sepakat orang-orang yang saya ketahui dari kalangan para ulama, ini perlu dirinci tergantung pengucapnya, dia orang yang wawasannya luas, sahibul itila', seorang yang membaca semuanya, membaca semua buku dan hafal, ataukah bukan. Kalau dia adalah orang yang jenis pertama, maka dia mengatakan sepakatlah semua ulama yang saya ketahui dan dia tahu semua ulama, maka ini perkataannya adalah perkataan yang dipertimbangkan atau perkataan yang bernilai. Ya, kembali ke matan. Dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan siapa yang mendatangi araf atau kahin lalu percaya dengan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang arafan atau kahinan, kata-kata au di sini boleh jadi ragu-ragu dan boleh jadi maknanya adalah litanwi untuk variasi. Artinya sama saja mendatangi araf sama mendatangi kahin itu sama saja. Dia adalah dua hal yang berbeda. Ya, namun dan namun baik mendatangi Arab ataupun kahin, hukumnya sama. Ya, maka kita, kalau kita lihat hadis yang ada di matan kitab Tauhid, hadis yang pertama pakai Arab, hadis yang kedua pakai kahin, hadis yang ketiga mengumpulkan dua-duanya, sehingga bisa kita simpulkan au di sini li tanwi, menunjukkan ini dan itu. Ya, hadis yang kedua pakai kahin, ya, hadis yang pertama pakai araf. Nah, di sini penulis membawakan hadis ini padahal hadis yang pertama dan yang kedua itu sudah mencukupi anhu, sehingga tidak perlu hadis ini. Kenapa demikian? Karena banyaknya dalil itu akan menguatkan pesan. Ara'aita, tidakkah anda lihat seandainya ada seorang yang mengkabarkan pada anda satu kabar dan anda percaya dengan orang tersebut, lalu datang orang yang kedua dan bercerita dengan cerita yang sama, maka anda semakin percaya dan semakin kuat rasa percayanya. Oleh karena itu tentu syariat membedakan antara orang yang bisa mendatangkan satu orang saksi dan dua orang saksi. Dan zahir perbuatan penulis kitab Tauhid, hadis Abu Hurairah man ata arafan, ini mauquf. Karena beliau cuma mengatakan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan demikian. Karena li'anau qal, karena penulis mengatakan dari Abu Hurairah. Lakinnahu lamma qala fi ladhi ba'dahu. Namun dikarenakan beliau mengatakan untuk poin setelahnya mauqufan, tarajjaha indana, maka yang tepat menurut kami hadis sebelumnya adalah marfu. Setelahnya beliau mengatakan di matan kitab Tauhid wali Abu Ya'la, diatkan Abu Ya'la dengan sanad yang jahit dari Ibnu Mas'ud misluhu dengan redaksi yang semisal mauqufan. Nah, ini ada kata-kata mauqufan di matan wali Abi Ya'la, diatkan Abu Ya'la dengan sanad yang jahit dari Ibnu Mas'ud misluhu dengan redaksi yang semisal mauqufan, yaitu pakai au mauqufan secara mauquf. Maka kata-kata mauqufan untuk Abu Ya'la ini mengisyaratkan kalau Abu Hurairah itu adalah hadis marfu'. Ya, kita lihat ini perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin. Kita lihat di catatan kaki. Kalau untuk hadis yang pertama yang Abu Hurairah diriwayatkan Imam Ahmad Al-Hakim dalam Mustadrak, dinilai oleh Al-Hakim menurut syarat Bukhari dan Muslim dan Baihaqi, pensyarah awal matan kitab Tauhid Syaikh Sulaiman di Taisir Azizil Hamid mengatakan diriwayatkan oleh Al-Iraqi dalam Amalihi, diriwayatkan oleh Al-Iraqi dalam Amalihi. Amali itu artinya hadis adalah kitab yang terbentuk dan terbuat hasil dikti. Hasil dikti, maka di antara model pengajian di masa silam itu dikti. Ini guru diktikan satu persatu, ya, pelan-pelan, kemudian setelah itu dicatat oleh muridnya, setelah itu dilanjutkan. Nah, akhirnya karena yang didiktikan itu dalam satu topik tertentu, selesai pelajaran, maka jadilah buku. Dan buku-buku yang terbentuk karena semacam ini, secara umum dikasih judul amali. Kalau Iraqi fi amalihi, Iraqi Al-Hafidz Iraqi mengatakan hadisun sahihun, Dzahabi mengatakan sanadnya kuat. Kemudian wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini kata Syaikh Sulaiman, maka penisbatan penulis kalau hadis ini riwayat arba'ah laisa kadzalik, tidaklah benar. Karena tadi walil arba'ah dan al-hakim. Dikatakanlah al-arba'ah dan al-hakim dengan sahih ala syartihima an Abi Hurairah. Nah, ini penisbatan al-arba'ah satu hal yang tidak benar. fa'inau lam yarwi ahadun minhum, karena tidak ada satupun arba yang meriatkannya. Dan aku punya sangkaan kuat penulis dalam hal ini mengikuti Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena Al-Hafidz menisbatkan hadis ini di Fathul Bari kepada Ashabus Sunan dan Al-Hakim Fawaham, dan Al-Hakim dan Ibnu Hajar waham dalam hal ini, salah paham. Wala'allahu arada alladhi qablahu. Kemudian atau kemungkinan yang kedua, kata penulis Taisir Aziz Al-Hamid, yang beliau maksudkan dengan rahu arba'ah itu hadis sebelumnya yang tadi dikatakan rahu Abu Dawud. Nah itu arba'ah untuk yang rahu Abu Dawud tadi malah tepat, karena yang meriatkannya ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah, ada Tirmidzi. Tapi kalau arba'ah untuk hadis Abu Hurairah, nah ini yang tidak tepat. Kemudian tentang riwayat Abu Ya'la, di catatan kaki diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Al-Bazzar. Al-Hafidz Al-Mundzir di Tarhib wa Tarhib mengatakan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid dengan status mauquf. Al-Haythami di Majmu'uz Zawaid mengatakan Warijalul Kabir dan perawi Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Bazzar adalah perawi yang thiqah. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan sanadnya jayyid. Kemudian dari Imran bin Husain, marfu'an, sabda Nabi mengatakan laisa minna, bukanlah bagian dari kami, man tatayyara, siapa yang beranggapan sial, au tutayyira lahu, atau yang minta pada orang lain untuk menebak kesialannya, takahana, mempraktekkan perdukunan, autuku hinalahu, atau datang kepada menjadi pasiennya dukun dan minta ya, diramalkan, ausahara, atau dia mensihir, berarti tukang sihir, ausuhirolahu, atau dia adalah orang yang pesan kepada tukang sihir untuk mensihir pihak-pihak tertentu. Waman ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, dan siapa yang datangi kahin dan percaya dengan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir dengan apa yang dituntunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid. Di catatan kaki diriwayatkan oleh Al-Bazzar sebagaimana dalam Tarhib wa Tarhib dan Majmu'uz Zawaid karya Al-Haythami. Al-Mundzir mengatakan sanadnya jayyid. Al-Haythami mengatakan perawinya adalah perawi kitab sahih selain Ishaq bin Rabi, dan dia adalah perawi yang thiqah. Penjelasannya marfu'an artinya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, laisa minna, bukalah bagian dari kami. Telah lewat penjelasan untuk kalimat semacam ini, bahasanya kalimat semacam ini tidaklah menunjukkan si pelaku keluar dari Islam, namun tergantung keadaan. Tatayyur adalah tasawun beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar atau sesuatu yang diketahui atau lainnya. Asalnya dari kata-kata tayrun yang artinya burung, karena orang Arab beranggapan sial atau beranggapan beruntung dengan burung. Waminhu, dan contoh tatayyur adalah apa yang terjadi pada sebagian orang jika dia memulai melakukan satu aktivitas dan dia mendapatkan di awal aktivitasnya taat turun, terpleset, tergelincir, maka dia kemudian meninggalkan aktivitas tersebut karena anggapan sial. Maka ini satu hal yang tidak boleh. Maka yang benar adalah ya tamin Allah, hendaklah dia bertawakal kepada Allah, bersandar pada Allah dan bertawakal kepadanya. Selama Anda mengetahui bahasanya dalam perkara ini ada kebaikan dan manfaat, faghamir fihi, maka berperanglah, maka berusahalah untuk mendapatkannya. Jangan beranggapan sial, karena Anda boleh jadi tidaklah diberi kemudahan pada awalnya, cuma pada awalnya saja. Karena betapa banyak ada orang yang tidak diberi kemudahan dalam satu aktivitas di awal pertama kalinya, dan dia diberi kemudahan pada kali yang kedua atau kali yang ketiga. Contohnya adalah seorang ulama pakar nahwu dari golongan, dari aliran Kufah, Al-Kisai, seorang imam dalam bidang nahwu, dia belajar ilmu nahwu selama beberapa kali, namun dia tidak dipahamkan. Ya, akhirnya hampir dia putus asa, namun dia melihat ada seekor semut yang membawa biji kurma, lalu dia bawa naik ke dinding, namun semut tersebut jatuh. Hatta qarrat dzalika, dan itu berulang-ulang sampai beberapa kali. Akhirnya dia pun naik membawa biji tadi ke dinding dan bisa melewatinya. Maka kemudian Al-Kisai mengatakan, subhanallah, semut ini telah berjuang untuk membawa biji kurma sampai berhasil. Jika demikian, saya akan berjuang menghadapi ilmu nahwu sampai saya berhasil. Fakabada, maka beliau pun berjuang dan beliau jadi ulama top dalam bidang nahwu, yang perkataannya itu menjadi dalil, menjadi imam ahli kufah dalam bidang nahwu. Dan Nabi mengatakan atatutu yiralahu bina majul, artinya dia memerintahkan orang lain untuk menebak kesialannya. Contohnya ayat ya sakson wayakul, ada seorang yang datang dan mengatakan, saya akan pergi ke tempat A dan engkau adalah seorang yang punya burung, aku ingin engkau bentak burungmu supaya aku bisa lihat apakah arah perjalanan ini penuh dengan kebaikan ataukah tidak. Maka siapa yang melakukan hal ini, Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Dan man tatayara, siapa yang beranggapan sial, ini berlaku beranggapan sial untuk dirinya atau untuk orang lain. Dan tentang kahanah telah lewat pengertian kahanah. Kahanah adalah idea menebak, mengaku-ngaku tahu hal yang gaib di masa depan dengan mengatakan akan terjadi demikian dan demikian. Warubama, yang boleh jadi ya kok terjadi. Maka inilah orang yang mutakahinun, orang yang mempraktekkan ilmu perdukunan. Wa minal gharibi, dan di antara satu hal yang aneh tersebar saat ini di kalimat yang dipakai oleh banyak orang, maksudnya di Arab Saudi, maka mereka mengucapkan kalau orang tahu mau memprediksi sesuatu itu menggunakan kalimat takahana. Takahana, diprediksikan bahasanya fulan itu akan datang, prediksi namun pakai kalimat takahana. Mereka gunakan kata-kata ini, yang ini adalah menunjukkan perbuatan yang haram untuk dia pakai untuk satu hal aktivitas yang mubah, dan kalimat ini tidaklah sepatutnya. Perbuatan yang haram, istilah haram dipakai untuk menamai sesuatu hal yang mubah. Lianal ami, karena orang awam yang tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lain akan mengira bahasanya semua bentuk, semua perdukunan itu boleh, padahal perdukunan yang boleh ya perdukunan yang cuma sekedar diperkirakan dan kalimat semacam itu, dengan alasan digunakannya kata-kata ini untuk sesuatu yang mubah dan telah maklum, telah diketahui kemubahannya. Ya, maka kalau tentu pakai tentang kalau penjelasan yang ada di paragraf ini boleh jadi tidak berlaku di tempat kita. Namun yang bisa kita ambil adalah kaedahnya. Kaedah yang ada di balik pembahasan. Ada masalah dan ada alasan masalah. Kalau tentang penggunaan kata takahana, kita orang Indonesia enggak ada masalah. Namun yang jadi, yang bisa jadi faedah adalah kaedah yang ada di balik hal ini. Beliau menyampaikan bahasanya tidak sepatutnya istilah yang maknanya itu adalah istilah yang pada dasarnya adalah untuk satu hal yang haram dipakai untuk satu perbuatan yang mubah, mau minum-minum teh dan ngopi dan seterusnya, yuk mendem bareng yuk. Padahal mau ngeteh, enggak ngeteh dong bahasanya, ayo mendem yuk. Nah, ini layam bari, satu hal yang tidak sepatutnya. Nanti orang kira ya, mau mendem itu boleh kan. Au tuku hinalahu, atau dia minta kepada dukun untuk supaya si dukun mempraktekan ilmunya. Semisal berkata kepada seorang peramal, apa yang akan menimpaku esok hari atau di bulan ini atau di tahun ini, maka orang ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Dan tentang sihir, pengertian sihir telah lewat dan telah dijelaskan macam-macamnya. Atau suhirolahu, meminta kepada tukang sihir untuk mempraktikkan ilmu sihir. Artinya dia minta pada tukang sihir untuk mensihir pihak-pihak tertentu demi kepentingannya. Waminu, dan termasuknya adalah nusrah, mengobati sihir dengan melalui jalan sihir. Maka ini termasuk suhirolahu. Wakanu, dan mereka dan banyak orang menggunakan nusrah, mengobati sihir dengan sihir dengan berbagai macam bentuk. Di antaranya ada orang yang datang dengan membawa baskom berisi air dan mereka tuangkan padanya rosos. Wallah alam, kalau rosos itu maknanya timah. Fayatakawan hadha rosos, ya, maka timah ini nanti akan berbentuk wajah orang yang menyihir. Takun artinya gambar orang yang menyihir itu akan ada di timah ini. Maka nusrah dalam bentuk ini dinamai oleh orang-orang awam di Saudi, indana di negeri Saudi, subur rosos, menuang timah. Ini adalah termasuk sihir yang haram dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari pelakunya. Maka ketika orang itu datang kepada dukun minta supaya keluarganya yang terkena disantet dan sebagainya supaya diobati, dihilangkan sihirnya, maka ini kata beliau termasuk suhirolahu. Yang jadi dalil untuk bab ini adalah redaksi setelahnya, siapa yang datangi waman atakahinan fasaddaqo bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diatkanlah Al-Bazar waqalu, dan perkataan beliau, jadi diatkan Al-Bazar, setelah itu di matan diatkan Al-Tabrani di Mujam Awsat dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas tanpa ada kata-kata waman ata ila akhirihi, cuma ada kalimat depan, yang belakang tidak ada. Fayakunu hadha, di sarahnya fayakunu hadha mukawiyan lil awal, maka riwayat yang kedua ini, riwayat Tabrani ini menguatkan riwayat yang pertama. Namun ingat menguatkan riwayat yang pertama untuk kalimat yang pertama tentunya. Karena di riwayat Tabrani tidak ada waman atakahinan fasaddaqo bima yakul. Kemudian dikembali ke matan, Al-Barawi mengatakan Al-Araf adalah orang yang yada'i, mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara dengan menggunakan muqaddimah. Ya, menggunakan premi-premi, ada hal-hal yang ditanyakan yang ini kemudian dijadikan dalil untuk mengetahui, untuk menebak letak barang yang dicuri dan tempat barang yang hilang dan semacam itu. Wakil, dan ada yang mengatakan araf itu huwal kahin, sama dengan kahin, dan kahin adalah orang yang mengkabarkan tentang hal-hal yang gaib berkaitan dengan masa depan. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya araf adalah orang yang menceritakan apa yang jadi isi hati. Sedangkan Ibnu Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan araf adalah nama yang mencakup kahin, munajim ahli nujum, tukang ramal pakai pasir dan semacam itu, yaitu orang-orang yang yatakallam, yang berbicara fi ma'rifatil umur, untuk mengetahui berbagai hal dengan cara-cara ini. Penjelasannya tentang perkataan Al-Barawi, penjelasannya Al-Araf itu adalah bentuk mubalaghah, dan mungkin yang dimaksudkan adalah memang mubalaghah, artinya orang yang memang sangat tahu, atau mungkin yang dimaksudkan adalah nisbah, sekedar tahu. Dan Araf adalah orang yang yada'i mengaku-ngaku mengetahui berbagai hal, namun tidak semua orang yang mengaku-ngaku mengetahui itu Araf. Namun yang dimaksud Arab adalah orang yang yada'i mengaku-ngaku mengetahui hal yang berkaitan dengan ilmu ghaib. Fayada'i, maka dia mengaku-ngaku mengetahui berbagai hal dengan mukaddimah, dengan premi-premi yang dia gunakan untuk mengetahui tempat barang yang dicuri atau barang yang hilang dan semacam itu. Zahir perkataan Al-Barawi menunjukkan bahasanya araf itu mencakup orang yang mengaku-ngaku mengetahui masa depan ataukah masa silam. Karena tempat barang yang dicuri itu tentu diketahui setelah terjadinya pencurian. Demikian juga adalah barang yang hilang. Ya qad hasalat dia, maka telah terjadi hilang. Berarti ini menebak-nebak sesuatu yang telah terjadi. Akan tapi definisi araf ini bukanlah satu hal yang disepakati di antara para ulama. Walihada qala al-mu'alif, oleh karena itu setelah membacakan definisi Al-Baghawi, penulis kitab Tauhid mengatakan wakil, dan ada yang mengatakan araf sama dengan kahin. Dan kahin adalah orang yang menceritakan tentang hal-hal yang gaib di masa depan. Wakil, dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan araf adalah orang yang mengkabarkan sesuatu yang ada di dalam hati. Artinya, tatmar syai'an, Anda menyimpan sesuatu, kemudian Anda katakan kepada orang tersebut, apa yang aku simpan dalam hatiku. Maka dia kemudian menebak, Anda menyimpan ini dan itu. Atau mughayyabat hal-hal yang gaib di masa depan. Dengan Anda bertanya kepadanya, apa yang akan terjadi di bulan ini, di hari ini, apa yang akan dilahirkan oleh istriku, kapan pulangnya anakku, wawala yadri, dan dia tidak tahu. Ringkasnya, para ulama berselisih pendapat tentang pengertian al-araf. Ada yang mengatakan dialah yang mengaku-ngaku mengetahui berbagai perkara dengan premi-premi yang digunakan untuk mengetahui posisi barang yang dicuri atau yang hilang atau yang lain, sehingga mencakup orang yang mengkabarkan perkara-perkara yang telah terjadi. Pendapat yang lain mengatakan dialah yang menceritakan apa yang dalam hati, dan pendapat yang ketiga mengatakan dia sama dengan kahin, dan kahin adalah orang yang mengkabarkan perkara gaib berkaitan dengan masa depan. Tentang Abu Labas Ibn Taimiyah, beliau nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah, kunyahnya Abul Abbas, padahal beliau tidak menikah. Walam yatukhu mimbabi rohban, dan beliau tidaklah meninggalkan menikah bukan karena kerahiban, akan tapi wallahu a'lam, karena beliau dengan sibuk dengan jihad ilmu, ditambah beliau bukanlah orang yang punya syahwat yang besar dengan perempuan. Ya, ketika kemudian ya, boleh jadi kilatus sahwa, artinya belum punya sahwat, boleh jadi tertarik dengan perempuan, ditinggal baca buku, hilang sahwatnya. Nah, itu kilatus sahwa. Kalau orang yang enggak kilatus sahwa, punya sahwat dengan perempuan, baca buku tetap enggak konsentrasi baca. Nah, itu berarti kabiru sahwa. Nah, artinya sahwatnya besar. Nah, kalau kilatus sahwa, ya, ada orang tertarik dengan perempuan, ditinggal baca buku, hilang. Wailah seandainya beliau adalah seorang yang kawi sahwat, beliau tentu akan menikah. Walaysa kama yadai, tidak sebagaimana diklaim oleh para tukang penziarah kubur, bahasa beliau punya anak yang dimakamkan di sampingnya di kota Damaskus. Ini satu hal yang qat'an jelas tidak benar. Zahir perkataan penulis matan kitab Tauhid menunjukkan kalau Ibn Taimiyah tegas mengatakan demikian, bahwasanya araf adalah mencakup semuanya. Walakin akan tetapi ternyata kalau dicek di bukunya Ibnu Taimiyah, itu beliau mengatakan wakila. Dan ada yang berpendapat bahwasanya araf itu definisinya mencakup semua macam bentuk tukang ramal. Maka beliau Ibnu Taimiyah menyebutkannya pakai kila. Pemaklumon, dan maka kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin mengkritik Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan satu hal yang maklum, bahasanya apa yang disebut dengan dibuka dengan kila tidak sama dengan apa yang disebutkan dengan tegas. Bi anna nakil yaqulu kadza, bahasanya penukil mengatakan demikian. Sahihun anna idza naqalahu wala yang qathu, memang betul jika seorang itu mengutip namun dia tidak ngasih catatan, tidak membantah, maka ini bukti kalau dia setuju. Maka itu bukti kalau dia setuju. Nah, mungkin saya Muhammad bin Abdul Wahab dari sudut pandang ini. Ibn Taimiyah di perkataannya pakai kila. Kila, dan ada yang mengatakan araf itu istilah yang mencakup semua macam bentuk peramal, dan Ibnu Taimiyah tidak ngasih takqib, tidak ngasih koreksi, ya, maka ditangkap. Oh, ini berarti pendapat Ibnu Taimiyah. Ala kulli hal, ringkasnya Syekhul Islam membawakan perkataan ini dan beliau menyetujuinya. Tsumma qala, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan walau kila seandainya ada yang mengatakan bahasa araf adalah ismun khason, adalah nama khusus untuk sebagian tukang ramal, boleh jadi yang pakai pasir atau pakai bintang atau semacam itu. Namun gimana dengan tukang ramal yang cara meramalnya berbeda? Maka mereka tetap termasuk dalam hadis araf, namun pakai umumul maknawi. Karena dalam usul fikih, dalam pelajaran usul fikih, umum itu ada dua macam. Ini ada yang namanya umum maknawi. Itulah makna umum atau sesuatu yang umum yang sabata yang terdapat melalui jalur kias. Dan yang kedua adalah umum lafzi, lafaz yang cakupannya umum. Wawa madalla alaihi lafzu, itulah makna umum yang tercakup dalam satu, yang terkandung dalam satu lafaz. Artinya lafaz itu mencakupnya. Maka kata Ibnu Taimiyah, seandainya kita mengacu pada pendapat sebagian ulama, araf itu maknanya ini. Nih, misalnya araf itu maknanya tadi yang mengetahui tentang masalah barang curian-curian saja. Ya, misalnya pakai demikian, atau araf itu adalah orang yang menyimpan, menebak isi hati saja. Gimana pendalilan berdalil dengan hadis ini? Ada hadis tentang araf, kemudian araf itu kita maknai dengan pendapat ulama yang mengatakan dia adalah yang menyimpan di dalam hati, yang menebak isi hati. Maka kata beliau, tukang ramal yang lain tetap bisa kita masukkan ke dalam hadis tentang masalah araf, tidak pakai lafad umumul lafzi, karena memang lafadznya tidak umum, namun pakai umumul maknawi. Umumul maknawi itu apa? Kaidah yang diambil dari illah. Nah, umumul maknawi di sini adalah kaidah yang kita ambil dari illah. Kenapa araf? Kenapa ada masalah apa dengan araf yang dalam pengertian menebak isi hati? Dia itu punya kesalahan apa? Dia itu punya kesesatan apa? Jawabannya, karena dia idea ilmul ghaib, dia mengaku-ngaku satu hal yang gaib. Ya, karena ilahnya itu, maka nanti bisa kita lebarkan kepada semua bentuk ramal meramal, meskipun itu tidak hanya berkaitan dengan masalah isi hati, namun ramal meramal yang lain. Ini pakai umumul maknawi. Itu jika kita merojihkan araf itu adalah istilah tertentu. Tapi kalau kita pakai pendapat yang diridhoi oleh Ibnu Taimiyah, bahasanya araf itu semua macam peramal, ya selesai. Maka kita berarti memakai apa? Umumul lafzi. Semua tukang ramal, mendatangi tukang ramal itu haram. Nah, itu kita pakai umumul lafzi. Nah, tapi kalau kita kuatkan pendapat ulama yang mengatakan bahasanya araf itu adalah nama untuk jenis tukang ramal tertentu, maka semua tukang ramal kita masukkan dalam hadis araf, namun pakai dalil umumul maknawi, pakai illah yang ada di balik ini. Namun perlu diketahui bahasanya sebenarnya umumul maknawi dengan illah yang ada, illah itu adalah salah satu dari bentuk umumul maknawi. Ada beberapa bentuk umumul maknawi yang insyaallah nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi salam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.